الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة dan kita masuki pembahasan yang kedua dari permasalahan yang pertama. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala hukmul aqiqah, hukum al-aqiqah. Al-aqiqatu sunnatun muakkadah, aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dianjurkan. Dan pendapat ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa aqiqah hukumnya sunnah muakkadah, dan diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum, dan juga dari kalangan fuqaha at-tabi'in. Dan ini pendapat al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah. Ada pendapat yang lain, yaitu pendapat al-Zahiriyah yang dikuatkan oleh Dawud al-Zahiri dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dan ini merupakan pendapat Al-Layth Ibn Sa'ad yang mengatakan bahwa aqiqah hukumnya wajib bagi seorang yang memiliki kemampuan lalu dia tidak menyelenggarakan al-aqiqah untuk anaknya, maka dia berdosa. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga yang diriwayatkan dari mazhab Al-Hanafiyah dan diriwayatkan dari Abu Hanifah, dan berselisih mereka yang meriwayatkan pendapat Abu Hanifah. Ada sebagian mengatakan bahwa mereka berpendapat aqiqah hukumnya mubah, mubah, ini boleh, tidak haram, namun tidak pula sunnah. Sebagian meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau mengatakan tatawwu', yaitu sunnah, tapi bukan sunnah muakkadah. Sebagian lagi meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa beliau menganggap makruh, bahkan ada yang menisbatkan kepada Abu Hanifah mengatakan bahwa aqiqah itu hukumnya bid'ah. Namun penisbatan kepada Abu Hanifah yang mengatakan bahwa aqiqah itu bid'ah dibantah oleh sebagian para ulama dari mazhab Al-Hanafiyah dan mereka mengatakan bahwa penisbatan hukum bid'ah kepada Abu Hanifah tentang permasalahan aqiqah ini penisbatan yang tidak benar. Walhasil antara mubah atau tatawu' dan sebagian menyebutkan bahwa Abu Hanifah mengatakan makruh, yaitu laisa bisunnah. Dan pendapat yang paling lemah dari tiga pendapat ini adalah pendapat yang terakhir, Hanafiyah. Adapun pendapat jumhur dan pendapat yang mengatakan wajibnya aqiqah, ini masing-masing memiliki sisi pandang yang kuat. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Li hadis Salman bin Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Salman bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuh, bersama kelahiran seorang anak aqiqah, fa'ahriku anhu daman, maka tumpahkanlah darinya darah, maksudnya sembelih, menyembelih hewan untuk jadikan sebagai sembelihan aqiqah. Wa amitu anhul adha, dan hilangkan darinya gangguan kotoran, yaitu dengan mencukur rambut anak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di dalam hadis ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahriqu anhu daman. Kalau kita kembali kepada asal kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa asal hukum perintah hukumnya adalah wajib, maka inilah yang dijadikan sebagai pegangan para ulama yang berpendapat wajibnya aqiqah, karena ada perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, dan juga berdasarkan hadis سمرة bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, كل غلام رهينة, dalam riwayat yang lain رهين, dalam riwayat yang lain مرتهن, كل غلام رهينة بأقيقته, setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya. Yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya. Wa yusamma, dan diberi nama, wa yuhlaqu ra'suh, dan dicukur rambutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya disahihkan Al-Albani rahimahullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya, tertahan. Apa yang dimaksud rahina atau murtahin bi aqiqatihi? Ada beberapa penjelasan dari para ulama. Di antara makna tergadaikan dengan aqiqahnya, ada yang mengatakan bahwa seorang anak tidak mampu memberi syafaat, apa, orang tua tidak mampu mendapatkan syafaat dari anaknya apabila dia tidak mengaqiqahi anak tersebut. Dia tidak akan mendapatkan syafaatnya. Dan ini diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula Atha' al-Khurasani. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa yang paling berat hukumnya dalam permasalahan aqiqah adalah hadis ini, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan aqiqahnya, dia tergadaikan. Kata beliau, tidak mampunya seorang anak memberi syafaat kepada orang tua. Ada sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud tergadaikan yaitu kaitannya dengan rambut. Tergadaikan, tergadaikan dengan kotoran-kotoran yang ada padanya. Makanya disyariatkannya aqiqah untuk menghilangkan kotoran. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, amitu anhul adha, hilangkanlah darinya kotoran. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud tergadaikan di sini bahwa anak tersebut masih dalam kekuatan syaitan untuk menggodanya, untuk memalingkannya dari al-haq, memenjarakannya, menghalanginya dari beramal saleh sampai dia diaqiqahi. Apabila dia telah diaqiqahi, maka dia seperti seorang yang terlepas dari penjara syaitan yang menyebabkan dia dibimbing dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan untuk beramal saleh. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan beliau membantah pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh Imam Ahmad yang kaitannya masalah syafa'ah. Panjang lebar beliau menjelaskan dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, Tuhfatul Wadud bi Ahkamil Maulud, karya Ibnul Qayyim rahimahullah, yang intinya bahwa apabila seorang anak tersebut diaqiqahi, maka itu akan menyebabkan dia terlepas dari tergadainya dalam artian dia seakan-akan masih dalam jeratan syaitan dan dilepaskan dengan aqiqah. Walhasil ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, penjelasan yang datang dari para ulama berkaitan dengan masalah hadis ini, tergadaikannya seorang anak sampai diaqiqahi. Apabila telah diaqiqahi, maka dia lepas dari pegadaian tersebut. Ini juga termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh sebagian ulama yang mengatakan wajibnya aqiqah. Wali hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan berdasarkan hadith Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun, siapa yang dilahirkan untuknya seorang anak, fa ahabba yansuka anhu falyansuk, lalu dia senang untuk menasikahinya, maka hendaknya dia menasikahi anak tersebut. Wa ma'na yansuk ay yadzbah. Yansuk yaitu menyembelih. Maka hadis yang terakhir ini, hadis disebutkan bahwa Al-Albani rahimahullah taala mensahihkan hadis ini. Maka dalam hadis ini memalingkan riwayat-riwayat sebelumnya secara zahir menunjukkan perintah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man wulida lahu waladun fa ahabbah. Apa atau siapa yang dilahirkan dikaruniai seorang anak, fa ahabbah ayyansuka, dan dia senang untuk menyembelih nasikah, akikah, maka hendaknya dia menyelenggarakannya, menyelenggarakan al-akikah. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'ahba, apabila dia senang. Yani kalau dia melakukan silahkan, kalau dia tidak melakukan tidak mengapa. Fa'ahba yansuk, dia senang untuk mengakikahi. Hadis ini hujjah yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang benar dalam hal ini, bahwa akikah hukumnya sunnatun muakkadah, bukan wajib. Bukan wajib. Dan di antara alasan jumhur ulama bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai seorang anak yang bernama Ibrahim radhiyallahu an dari budak wanita beliau Maria al-Qibtiyah. Naam. Tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengakikahi Ibrahim. Tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa beliau mengakikahi Ibrahim atau beliau mengakikahi Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam, suami dari Asma bintu Abu Bakar Siddiq, saudara Aisyah radhiyallahu anha. Ketika lahirnya Abdullah, tidak diriwayatkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam atau Zubair yang mengakikahi Abdullah bin Zubair. Kalau seandainya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengakikahi Ibrahim, tentu telah dinukilkan sebagaimana para sahabat menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengakikahi cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, dan diriwayatkan dari Ibrahim tentang kejadian beliau meninggal radhiyallahu an, namun tidak diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau mengakikahi anaknya tersebut Ibrahim. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kadzalika Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Zubair lam yunqal annahu aqqa an ahadin minhum. Demikian pula Ibrahim anak beliau, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Zubair tidak dinukilkan bahwa beliau mengakikahi seorang pun dari mereka. Maka ini juga menguatkan bahwa pendapat jumhur ulama adalah pendapat yang sahih dalam hal ini, bahwa akikah hukumnya sunnatun muakkadah. Tidak seperti yang dikatakan oleh Al-Hanafiyah bahwa itu mubah, tidak. Dan tidak pula seperti pendapat yang mengatakan wajibnya, karena adanya riwayat-riwayat yang memalingkan dari hukum asal perintah yang terdapat dalam hadis sebelumnya. Saya kira ini wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.